Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari masih berkaitan dengan ilmu. Kita masuk bab yang ke-39. Bab Kitabatul Ilmi. Bab penulisan ilmu. Yaitu maksudnya dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin membahas tentang anjuran untuk menulis ilmu yang kita dapatkan. Dan anjuran ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sudah memerintahkan, atau di zaman itu penulisan ilmu sudah ada. Walaupun memang tidak secanggih zaman sekarang, tetapi para ulama membuat kaidah bahwa ilmu harus ditulis. Walaupun memang di awal-awal terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang penulisan ilmu selain Al-Quran. Memang ada khilaf di awal-awal, ada yang mengatakan tidak boleh menulis ilmu kecuali hanya Al-Quran. Tetapi setelah itu berjalan sebuah zaman di mana hampir sepakat para ulama bahwa ilmu harus ditulis. Ilmu harus ditulis, walaupun di awal-awal sempat terjadi perbedaan. Dan menulis ilmu itu termasuk cara menyimpan. Dan menyimpan ilmu bisa dengan satu dari dua. Menyimpan ilmu itu kalau di pembahasan hadis nanti dinamakan dengan ad-dhabt, yaitu kekuatan dia untuk menyimpan ilmu. Dan nanti kata para ulama mengatakan dhabt, yaitu simpanan ilmu terbagi menjadi dua. Dhabtus sudur, menyimpan ilmu di dalam hati, itu dinamakan dengan hafalan, yaitu ilmu yang kita dapatkan harus dihafal. Kemudian yang kedua, dhabtus sutur. Ada dhabtus sudur, ada dhabtus sutur. Kalau sutur, menyimpan ilmu di dalam tulisan. Jadi menyimpan ilmu bisa di dalam hati dengan cara dihafal, atau bisa dengan cara ditulis di dalam tulisan dan tulisannya dijaga. Sehingga ilmu kita masih bisa awet. Awet bahkan bisa diwariskan. Di dalam bab ini, di dalam kitabatul ilmi, penulisan ilmu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau membawakan empat riwayat. Kita bacakan dulu semuanya. Riwayat yang pertama, hadis nomor 111. Beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami. Beliau berkata, Akhbarana Waqi'. Imam Waqi' mengabarkan kepada kami, An Sufyan. Dari Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. An Mutarrif. Dari Mutarrif. An Sya'bi. Dari Sya'bi. An Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah. Beliau berkata, Qala qultu li Ali radhiyallahu anhu. Jadi Abu Juhaifah seorang sahabat. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Hal indakum kitabun? Wahai Ali, apakah benar engkau memiliki buku, yaitu buku khusus sebagai warisan dari Rasulullah? Qala, maka beliau mengatakan, la, enggak ada. Tidak ada buku khusus. Illa kitabullah, kecuali Al-Quran. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim, atau pemahaman yang diberikan kepada seorang muslim terhadap Al-Quran. Au ma fi hadhihi shahifah, atau apa yang di lembaran ini. Yaitu apa yang ada di lembaran ini, yaitu lembaran ilmu selain Al-Quran ada, beliau punya. Yaitu yang beliau miliki berarti tiga. yang belum memiliki tiga. Pertama Al-Quran, kemudian pemahaman terhadap Al-Quran, yaitu maksudnya mana dari ayat yang dia dapatkan dari Rasulullah, atau yang kedua sebuah lembaran atau surat yang beliau simpan. Qala qultu, akhirnya saya bertanya, yaitu Abu Juhaifah bertanya, fama fi hadhihi shahifah, apa yang ada di lembaran kamu? Qala al-aqlu, maka beliau mengatakan isinya tiga, yaitu ada tiga isi yang ada di lembaran ini. Yang pertama al-aqlu, aql itu bukan akal, bukan akal itu diat, pembayaran diat bagi orang yang membunuh, dinamakan dengan akal, iqal. Wafika kul asir, kemudian kedua membebaskan budak, membebaskan tawanan, yaitu anjuran untuk membebaskan tawanan. Kemudian ketiga walayuktalu muslimun bikafir. Kemudian ketiga isinya, dan seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab orang muslim itu membunuh orang kafir. Isinya ada tiga, dan itu yang dimiliki sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti kita sebutkan alasannya kenapa Abu Juhaifah bertanya kepada Ali seperti ini. Kemudian kita masuk hadis yang kedua, nomor 112. Hadatsana Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim Fadl bin Dukain. Beliau berkata, hadatsana Syaiban, Syaiban mengabarkan kepada kami, an Yahya, dari Yahya, an Abi Salamah, dari Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khuza'ah qatalu rajulan min Bani Laits. Ada seorang dari kabilah Bani, dari kabilah Khuza'ah, membunuh seseorang dari Bani Laits ama Fathi Makkah, ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Diqatilin minhum qatalu, ada seorang yang terbunuh di waktu penaklukan kota Mekah. Fa ukhbira bidzalika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kabar ini diceritakan kepada Rasulullah, disampaikan kepada beliau tentang terjadinya pembunuhan. Faraqiba rahilatahu, setelah itu Rasulullah naik kendaraan beliau, fa khotoba, kemudian Rasulullah khutbah di atas kendaraan. Faqala, kemudian beliau berkata, innallaha habasa an makkata al-qatla awil fil, sesungguhnya Allah telah menahan di kota Mekah pembunuhan, yaitu tidak boleh terjadi pembunuhan di kota Mekah, awil fil atau peperangan gajah-gajah yang datang ke negeri Arab, yaitu Abroha ketika datang dari Yaman ke Mekah, itu pun ditahan sama Allah Ta'ala, karena akan terjadi pembantaian, akan terjadi pembunuhan, sehingga Allah tahan pasukan gajah, tidak diizinkan untuk masuk, sampai akhirnya mereka dihancurkan dengan burung ababil yang berjalan berombong-rombong. Syaka Abu Abdillah ragu. Rasulullah mengatakan al-qatlu atau al-fil, yaitu kalau al-qatlu itu pembunuhan, atau al-fil, fil itu pasukan gajah. Wassallatu alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Dan Allah mengizinkan kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman untuk menaklukkan Mekah tanpa peperangan, yaitu tanpa peperangan, tanpa pembunuhan. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Dan ingat bahwasanya tidak dihalalkan lagi setelah ini seorang pun untuk menaklukkan kota Mekah. Wa lam tahilla li ahadin ba'di, tidak dihalalkan setelahku seorang siapa saja. Ala wa innaha halat li sa'atan min nahar. Ketahuilah bahwasanya aku dihalalkan untuk menaklukkan kota Mekah cuma beberapa waktu saja, pagi sampai zuhur. Karena zuhur sudah selesai, sebelum zuhur sudah selesai, sampai akhirnya nanti Rasulullah sholat duha, yaitu di waktu duha, di akhir waktu duha Rasulullah nanti sholat 12 rakaat, yaitu karena sudah ditaklukkan. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haramun. Ingat, setelah hari ini, yaitu setelah waktu ini, maka hukumnya diharamkan kembali, yaitu menaklukkan kota Mekah diharamkan. La yukhtalu syauquha. Rumput-rumputnya tidak boleh ditebang. wala yuqtadu syajaruha, dan pohon-pohonnya tidak boleh dipotong. Wala tultaqatu saqituha, dan barang hilang tidak boleh diambil. Yaitu kalau ada binatang yang lepas atau barang hilang tidak boleh diambil. Illa limun syidin, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan. Faman kutila fahuwa bi khairin nadhuraini, dan siapa yang terbunuh, yaitu siapa yang dibunuh, maka dia memiliki satu dari dua pilihan. Imma ayyuqal, yang pertama dia diberikan hak untuk mengkisos, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Wa imma ayyuqada ahlul qatil, atau yang kedua membayar diat keluarga yang terbunuh, orang yang terbunuh mendapatkan diat. Faja'a rajulun min ahli Yaman, setelah Rasulullah menyampaikan ini, ada orang dari Yaman, beliau berkata, uktub li ya Rasulullah, tolong tuliskan apa yang kau wasiatkan ini kepada saya, karena saya nanti mau pulang, saya sampaikan ke orang-orang Yaman. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat pencatat, yaitu para sahabat yang mereka itu bisa menulis, uktubu li abi fulanin, tolong tuliskan kepada orang ini, yaitu orang Yaman ini, apa yang tadi saya sampaikan. Akhirnya ditulis sama penulisnya Rasulullah. Faqala rajulun min Quraisy, kemudian setelah itu datang juga salah seorang dari Quraisy bertanya sama Rasulullah, ilal idhkhir ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau idhkhir? Idhkhir itu salah satu pohon-pohon kecil yang biasanya dipakai untuk bikin rumah, untuk atap, demikian juga nanti untuk pagar, itu biasanya pakai idhkhir. Fa inna naj'aluhu fi buyutina wa kuburina, karena kami biasa memakai idhkhir untuk rumah kami dan kuburan kami. Yaitu boleh enggak kalau kita itu menebang atau kita itu memotong karena untuk rumah, bikin rumah atau untuk memagari kuburan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan illal idhkhir, kecuali idhkhir, boleh dipotong. Qala Abu Abdullah, Al-Imam Bukhari beliau mengatakan yuqal, dan yang dimaksud dengan yuqat, yaitu kalau tadi Rasul mengatakan orang yang terbunuh, maka dia satu dari dua pilihan, entah dia itu mendapatkan diat atau tebusan, atau keluarga si mayit minta untuk dikisos. Yuqal yuqadu bil qaf, yang dimaksud dengan yuqat itu harus dengan qaf, itu secara bahasa. Faqila li Abi Abdillah ayyu syai'in katabalahu, kemudian setelah itu ditanyakan kepada Abi Abdillah apa yang ditulis, yaitu Rasulullah tadi memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis, yang ditulis apa? Qala katabalahu hadhil khutbah, maka beliau mengatakan Rasulullah memerintahkan para penulis untuk menulis khutbahnya beliau. Jadi khutbahnya Rasulullah tadi ditulis kemudian diberikan kepada orang Yaman tulisannya. Kemudian yang ketiga, hadis yang ketiga, hadis nomor 113. Al-Imam Bukhari beliau berkata, haddatsana Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, beliau berkata, haddatsana Sufyan. Sufyan mengabarkan kepada kami, qala haddatsana Amr. Beliau berkata, Amr mengabarkan kepada kami, qala akhbaruni Wahab bin Munabbih. Beliau berkata, Wahab bin Munabbih mengabarkan kepada saya, an akhihi, dari saudaranya, berkata, qala samitu Abu Hurairah yaqul, saya mendengar Abu Hurairah beliau berkata, ma min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni, tidak ada seorang sahabat yang paling banyak hadisnya melebihi saya. Yaitu Abu Hurairah mengatakan saya itu maksudnya orang yang paling banyak hadisnya di kalangan para sahabat. Illa makana min indi Abdullah bin Amr, kecuali apa yang dimiliki sama Abdullah bin Amr, yaitu Abdullah bin Amr bin As, yaitu maksudnya beliau lebih banyak daripada saya. Fa innahu kana yaktub wala aktub, karena beliau bisa menulis sedangkan saya enggak bisa nulis. Yaitu Abu Hurairah mengatakan sahabat yang paling banyak hadisnya itu saya, kecuali apa yang di tangannya Abdullah bin Amr bin As. Tapi maksudnya apa yang beliau tulis lebih banyak daripada saya. Karena kalau beliau memang ahli menulis, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian hadis yang keempat, yang terakhir, hadis nomor 114. Haddatsana Yahya bin Sulaiman. Yahya bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, qala haddatsani Ibnu Wahb. Beliau berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, beliau berkata, akhbaruni Yunus. Yunus mengabarkan kepadaku, an Ibnu Syihabin, dari Ibnu Syihab. Yaitu Imam Az-Zuhri. An Ubaidillah bin Abdillah, dari Ubaidillah bin Abdillah, an Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, lamashtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wajuhu. Ketika sakitnya Rasulullah sudah mulai parah, yaitu di akhir-akhir ketika Rasulullah mau meninggal dunia. Qala, maka Rasulullah mengatakan, "U'tuni bi kitabin." Tolong datangkan kepada saya kitab. Buku, "Aktub lakum kitaban," yang nanti akan saya tuliskan wasiat. "La tadillu ba'dahu," di mana kalian tidak akan tersesat setelahnya, yaitu setelah saya berikan wasiat kepada kalian. Tapi Rasulullah sudah parah sakitnya waktu itu. Faqala Umar, maka Umar ketika melihat kondisi Rasulullah, Umar enggak tega untuk dibebankan dengan beban menulis sebuah tulisan karena Rasulullah sudah sakit parah. Maka Umar mengatakan, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waj'u." Apakah kita enggak melihat Rasulullah kondisi beliau? Beliau sudah sakit parah. Kemudian kita masih paksa beliau untuk menulis wasiat kepada kita. "Wa indana kitabullah," dan kita sudah memiliki Al-Qur'an. "Hasbuna," cukup Al-Qur'an sebagai wasiat Rasulullah bagi kita. Jadi kalau pendapatnya Umar, jangan, yaitu jangan. Kasihan Rasulullah, itu enggak usah karena Rasulullah sudah sakit-sakitan. Yaitu wis cukuplah Al-Qur'an sebagai wasiat kita sudah cukup. Waktalafu, tapi para sahabat yang lain enggak terima dengan omongannya Umar. Akhirnya ribut. Ada yang ingin mendatangkan buku karena Rasulullah muridnya seperti itu, tapi kalau Umar, beliau enggak setuju. Akhirnya para sahabat berselisih di, yaitu di rumahnya Rasulullah. Wa kathural lahud, sampai mereka saling mengeluarkan suara yang keras karena perbedaan mereka. Akhirnya Rasulullah ketika melihat para sahabat berbeda, Rasulullah mengatakan, "Qumu anni." Sudah kalian keluar dulu, yaitu kalian keluar saja. "Wala yambaghi indi tanazu," tidak layak di samping saya ada keributan. Fa kharaja Ibnu Abbasin, kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas keluar, kemudian beliau berkata, "Innar raziyah, kullar raziyah mahala baina Rasulillah wa baina kitabih." Sesungguhnya termasuk ya kesalahan apa teman. Orang yang menghalangi antara Rasulullah dengan tulisan yang beliau ingin sampaikan. Yaitu ini terjadi perbedaan sahabat. Ada yang ingin menulis, mendatangkan buku untuk jadi tulisan, ada yang tidak. Kalau Umar mengatakan tidak. Ini empat hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan penulisan ilmu. Dari empat hadis ini, jelas sekali kalau kita baca hadisnya tentang hubungan antara hadis-hadis ini dengan bab yang beliau inginkan, yang diinginkan sama Imam Bukhari. Kalau yang pertama jelas, hadis yang pertama tentang Ali bin Abi Thalib, di mana beliau punya tulisan. Beliau punya tulisan, ada tiga tulisan yang beliau miliki, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tulisan itu sudah ada sama Rasulullah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua tentang permintaan orang Yaman untuk dituliskan khutbahnya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memerintahkan para sahabat penulis untuk menulis. Setelah itu diberikan kepada orang Yaman itu. Kemudian hadis yang ketiga tentang Abu Hurairah yang dia mengatakan bahwa sahabat yang paling banyak riwayatan hadisnya itu saya kecuali Abdullah bin Amr. Beliau lebih banyak. Kenapa? Karena beliau itu pandai menulis. Kalau saya tidak. Kemudian kalau yang hadis yang keempat yaitu tentang permintaan Rasulullah sebelum meninggal dunia untuk didatangkan buku ditulis sebuah wasiat terakhir beliau. Nah, ini menunjukkan bahwa penulisan itu, penulisan ilmu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan zaman Rasulullah sudah ada. Menunjukkan bahwa ilmu itu harus disimpan. Ilmu itu harus disimpan. Dan memang yang paling susah itu bukan mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu lebih mudah. Karena kita memiliki alat untuk merekam ilmu. Bisa dengan penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Allah telah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi bodoh. Kita semuanya bodoh. Tapi Allah membekali alat untuk belajar. Yaitu bagaimana kita itu merekam ilmu. Faja'ala lakumus sam'a. Allah menjadikan pendengaran kalian, wal absar penglihatan kalian, wal afidata dan hati untuk alat belajar. La'allakum tashkurun. Semoga kalian bisa bersyukur dengan alat-alat itu. Sehingga kita itu dibekali alat untuk merekam ilmu. Maka yang paling penting itu bukan mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu gampang. Tapi setelah kita dapatkan, bagaimana kita menyimpannya? Itu yang paling susah. Kalau kata Imam Syafi'i, belum mengatakan, al-ilmu sayyidun. Ilmu itu bagaikan binatang buruan yang kita cari di hutan belantara. Wal-kitabatu qayyiduhu. Sedangkan tulisan itu bagaikan tali pengikat. Yaitu kita kalau ke hutan pengen cari binatang buruan, ya kita sudah siapkan tali pengikatnya. Qayyisuyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah binatang buruan yang kamu dapatkan dengan tali yang kuat. Wa minal hamaqati, termasuk kedunguan, termasuk kebodohan. Dungung, yaitu pandir, termasuk kepandiran, kedunguan. Antasida ghozalatan, kamu capek-capek ke hutan cari kijang sampai dapat. Fatatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Setelah itu kamu bawa ke kota, kemudian setelah itu kamu biarkan tanpa diikat. Setelah itu kijangnya lepas. Yaitu itu ibarat yang orang yang belajar capek-capek tapi tidak ditulis, tidak disimpan. Itu bagikan kita yang ke hutan belantara, kita cari binatang buruan. Setelah kita dapat, setelah itu kita tidak menalinya. Kita lepaskan begitu saja, setelah itu hilang ilmu itu. Sehingga ilmu itu harus disimpan. Kalau kita bisa menyimpan dalam hati, itu luar biasa. Tetapi kalau kita nggak bisa, maka menyimpan dalam hati, ya kita simpan dalam tulisan. Sehingga ilmu itu tersimpan, bisa diwariskan. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang Ali bin Abi Thalib yang ditanya sama Abu Juhaifah, apakah Ali itu memiliki buku khusus atau tulisan khusus? Yaitu kenapa kok seperti ini? Yaitu kenapa beliau itu bertanya kepada Ali tentang buku? Itu karena ada alasan, yaitu karena zaman itu masyhur sekali dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mereka menganggap bahwa Ali mendapatkan wasiat khusus dari Rasulullah, tetapi Ali menyimpannya. Yaitu wasiat. Dan itu kata orang-orang Syiah, wasiat itu berkaitan dengan kepemimpinan. Karena memang Syiah itu kan munculnya karena politik. Ada Syiah, nanti ada Khawarij. Muncul awal-awal munculnya Ahlul Bidah, yaitu Syiah dan Khawarij, itu semuanya karena suhu politik zaman itu. Peperangan antara Ali dengan sahabat yang lain. Nah, orang-orang yang loyalis sama Ali, orang-orang yang loyal sama Ali, itu mereka mengatakan kami itu Syiah. Mereka itu Syiah atau Ali. Syiah itu nama baik. Syiah itu kan nama itu baik. Karena Al-Quran pun menyebutkan kalimat Syiah bermacam-macam. Wa inna min syiatihi la Ibrahim. Syiah itu penolong, pembela, keluarga. Itu namanya Syiah. Lah mereka itu mengatakan kami Syiah atau Ali. Kami itu penolong haknya Ali. Yaitu maksudnya istilahnya mereka itu, bahasanya orang-orang Syiah itu, Ali itu sebenarnya diwasiatkan oleh Rasulullah untuk menjadi pengganti raja kerajaan setelah Rasulullah meninggal dunia. Tapi akhirnya nanti direbut sama Abu Bakar, kemudian Umar, sampai Uthman. Lah, Ali itu punya tulisan, ada tulisan yang itu khusus, cuma Ali menyimpannya. Dan itu senter sekali berita seperti itu. Sehingga banyak para sahabat, demikian juga para ulama zaman itu yang harus tanya kepada Ali sendiri, klarifikasi, apakah benar wahai Ali? Maka itu diantara yang bertanya, kalau tadi kita sebutkan yang pertama, ada seseorang namanya Abu Juhaifah. Yang bertanya adalah Abu Juhaifah. Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Abu Juhaifah sahabat. Berarti ini termasuk riwayat sahabat dari sahabat. Yaitu bertanya, wahai Ali, apakah kamu itu memang punya buku sendiri, buku khusus dari Rasulullah? Ali mengatakan tidak ada. Demikian juga yang bertanya kepada Ali, dan Ali menjawab langsung itu, termasuk juga Qais bin Ubad, disebutkan sama Imam Ibnu Hajar. Kemudian seperti juga Al-Ashtar An-Nakhai juga bertanya seperti itu juga. Menunjukkan apa? Menunjukkan senter sekali zaman itu berita bahwa Ali itu punya buku atau sebuah wasiat dari Rasulullah yang itu berkaitan dengan kepemimpinan. Nah itu kalau orang-orang Syiah, doktrinnya orang Syiah kepada pengikut mereka, bahwa Abu Bakar dan Umar telah merampas hak kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib. Sampai kata mereka itu ya itu memang parahnya orang Syiah. Sampai mereka mengatakan sampai tingkatan Abu Bakar dan Umar, mereka mengadakan konspirasi untuk merampas haknya Ali sampai mereka menghapus isi Al-Quran. Dan mereka itu kan mengatakan Al-Quran yang di tangan orang-orang Sunni itu kan Al-Quran palsu. Kata mereka sebenarnya itu Al-Quran 3 kali lipat daripada Al-Qurannya itu, Al-Quran kita. Tapi kebanyakan dihapus. Dan kebanyakan yang dihapus itu ayat-ayat yang membicarakan tentang Ali sebagai wasiatnya Rasulullah untuk menjadi pengganti beliau ketika beliau meninggal dunia. Tapi semuanya dusta. Mereka semuanya pendusta. Orang Syiah pendusta. Maka itu ketika Zaid bin Ali bin Husain bin Abi Thalib, yaitu cucunya Ali. Cucunya Ali. Ketika datang orang-orang Syiah kepada beliau untuk mendeklarasikan beliau pemimpin, maka beliau kan marah. Beliau mengatakan, kalian dulu ya telah berkhianat kepada bapak saya, kakek saya. Kemudian kalian juga yang membunuh bapak saya. Dan sekarang kalian pengen membunuh saya. Gitu. Saya tahu bagaimana bejatnya kalian. Keluarlah kalian. Fa'antumur rawafid. Karena memang kalian itu rawafidoh. Rawafid, rawafidoh. Sehingga setelah itu masyhur dari ucapan beliau bahwa mereka itu namanya bukan Syiah. Terlalu baik kalau mereka itu dinamakan orang Syiah itu terlalu baik. Mereka bukan Syiah. Mereka itu rawafidah. Membangkang. Orang-orang yang membangkang. Itu mereka sebaliknya. Bukan Syiah. Syiah itu nama baik. Syiah itu nama baik. Tapi mereka kan, kami itu Syiah. Syiah. Sampai akhirnya ya, karena mereka itu mendeklarasikan nama mereka Syiah, akhirnya nama itu menjadi identik dengan mereka, nama itu. Padahal mereka itu terlalu bagus lah kalau memiliki nama Syiah itu terlalu bagus. Karena Syiah itu nama baik. Secara penamaan Syiah itu baik. Secara penamaan itu baik. Nah itu mereka bukan Syiah, tapi mereka itu Rafidah. Sampai saking senternya zaman itu ya, masa itu meng Syiah ini, ya karena mereka itu orang Yahudi. Yahudi konspirasi sama mereka bergabung sama orang-orang Majusi. Majusi, Persia, bagaimanapun dulu negara adidaya. Sehingga ya secara peradaban kuat mereka. Demikian juga orang Yahudi juga kuat juga. Karena mereka orang Yahudi bukan agama baru, agama sudah lama. Bahkan mereka sudah berhasil menghancurkan agama Kristen. Sehingga mereka sudah punya strategi untuk menghancurkan agama orang lain itu seperti apa. Akhirnya muncullah seseorang namanya Abdullah bin Sabak dari Yaman, orang Yahudi, munculkan pemikiran Syiah. Didukung kuat sama orang-orang Persia. Karena Persia kalah juga di tangan kaum muslimin. Sehingga nanti dari dua golongan ini menciptakan sebuah agama namanya Syiah. Dan Syiah enggak. Bukan main-main Syiah ini. Maksudnya itu bukan mereka itu orang bodoh. Mereka enggak punya ilmu. Mereka enggak punya hujah. Mereka punya hujah. Dan kalau kita lihat itu rapi mereka. Bagaimana strategi mereka. Jadi orang-orang Syiah ini kalau kita lihat ya. Atau orang-orang Rafidah. Atau orang-orang Syiah ini. Mereka, intinya strategi mereka itu kan canggih memang strateginya mereka. Orang-orang, ya namanya orang Yahudi, pemikirannya cerdas, bikin makar, pinter lah bikin makar. Termasuk juga orang-orang Persia, canggih bikin makar. Karena Persia itu negara hidayah, bisa berkuasa selama beribu-ribu tahun. Dan itu kan gak mudah ditaklukkan. Dia mesti punya strategi untuk menghancurkan negara yang lain, menaklukkan negara yang lain kan dia punya. Akhirnya cara untuk menarik manusia ke pemikiran Syiah dengan cara apa? Mereka itu ngebloknya ke Ali. Pokoknya itu Ali. Karena Ali itu kan orang pertama kali masuk Islam. Ali itu ya sepupunya Rasulullah. Ali itu menantunya Rasulullah. Pokoknya Ali. Pokoknya Ali manusia terbaik setelah Rasulullah. Sampai senter sekali loh zaman itu. Sehingga mereka mengatakan kami itu Syiah. Syiah itu Ali. Sehingga banyak orang yang ngeblok kepada Syiah gara-gara ini. Doktrinnya itu. Sampai pernah orang Orang penasaran juga terhadap itu, berita itu benar atau tidak. Sampai anaknya Ali sendiri, namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hanifiyah itu anaknya Ali, cuma bukan dari Fatimah. Bukan dari Fatimah. Beliau tanya kepada bapaknya, "Wahai bapakku, siapa manusia terbaik?" Ya, beliau mengatakan Abu Bakar. Terus siapa setelah itu? Umar. Setelah itu beliau tidak melanjutkan pertanyaan ketiga, tapi beliau tanya, "Wahai bapakku, terus kalau engkau bagaimana?" Yaitu kedudukan engkau. Maka Ali mengatakan, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Kalau saya manusia biasa saya, tidak mungkin saya bisa mengalahkan Abu Bakar dan Umar. Berarti apa? Ali sendiri itu enggak setuju dengan pemikiran mereka, itu enggak setuju Ali bin Abi Thalib. Sampai terakhirnya ya. Ini kalau kita lihat memang strateginya orang Syiah itu dahsyat. Ali saja enggak terima dengan strategi itu. Bahkan Ali menghukum mereka dengan hukum mati. Dihukum mati. Sabaiyah, kelompok namanya Sabaiyah dihukum mati sama Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah perang Siffin, kasusnya itu setelah perang Siffin, maka nanti muncul Khawarij, kemudian muncul Sabaiyah. Sabaiyah itu Syiah. Yaitu dua sekte ini kayak bertolak belakang. Khawarij mengkafirkan Ahlul Bait, sedangkan Sabaiyah menuhankan Ahlul Bait. Coba kan ini, kontradiksi kan itu. Khawarij mengkafirkan Ahlul Bait, Ahlul Bait itu Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Sedangkan Syiah menuhankan Ahlul Bait. Syiah Sabaiyah itu waktu itu menuhankan Ahlul Bait. Ali memerangi dua-duanya. Kalau sama orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib memerangi mereka dengan perang besar sekali namanya Perang Nahrawan. Sampai orang-orang Khawarij kalah, kemudian mereka dihukum mati. Sampai mereka dipancung semuanya. Kepalanya dijejer nanti di jalan-jalan. Itu sampai di depan Masjid Damaskus, ada 80 kepala orang Khawarij yang ditempel atau dicancang, dipajang di jalan-jalan. Walaupun nanti tidak semua mereka mati. Akhirnya nanti ada yang selamat, kemudian bikin doktrin lagi, kekuatan lagi. Sampai akhirnya kan Ali bisa dibunuh sama mereka. Yang membunuh Ali kan orang-orang Khawarij. Abdurrahman bin Muljam. Kemudian kalau Ali sikap beliau dengan orang-orang Sabaiyah yang menuhankan beliau, Ali datangi mereka. Ali mendatangi mereka. Kelompok-kelompok Sabaiyah. Ketika Ali datang ke mereka, maka mereka itu memuji Ali dengan mengatakan, "Antahu, antahu, antahu. Engkau adalah dia. Engkau adalah dia." Maka Ali tanya, "Apa maksudnya dia?" Maka mereka mengatakan, "Anta ilahuna. Engkau adalah sembahan kami, wahai Ali. Engkau adalah Tuhan kami, wahai Ali." Wah, Ali ketika mendapatkan ucapan seperti itu, ngamuk Ali bin Abi Thalib. Akhirnya beliau mengatakan kepada Kumbur. Kumbur itu termasuk komandan perangnya beliau. Mengatakan, "Wahai Kumbur, bikinkan saya parit yang besar." Akhirnya bikin parit besar. Setelah itu disuruh memasukkan kayu bakar, kemudian dibakar. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Siapa yang tidak taubat dari ucapannya, orang Sabaiyah ini bakar hidup-hidup." Setelah itu mereka dibakar semuanya sama Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas ketika melihat kejadian ini, beliau datang kepada Ali menegur. "Wahai Ali, kalau saya menjadi engkau, saya tidak akan membakar mereka." Kenapa? Karena Rasulullah melarang menghukum orang dengan cara dibakar. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Sebenarnya Rasulullah mengatakan, saya dengar Rasulullah bersabda, tidak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhannya api. Maksudnya itu Abdullah bin Abbas tidak mengingkari hukuman mati bagi mereka yang ditetapkan sama Ali bin Abi Thalib. Karena mereka layak dihukum mati, karena mereka murtad. Mereka sudah sampai tingkatan kufur, murtad mereka. Tapi yang diingkari sama Abdullah bin Abbas itu cara bunuhnya, yaitu dengan cara dibakar. Itu yang diingkari sama Abdullah bin Abbas. Tapi Abdullah bin Abbas setuju juga kalau Ali menghukum mati mereka. Ketika mereka dihukum mati, Abdullah bin Sabak melarikan diri. Nanti setelah itu Abdullah bin Sabak menyebarkan lagi pemikirannya. Jadi orang Syiah itu enggak mudah ditaklukkan. Sejak zaman sahabat, mereka itu sudah bikin konspirasi. Karena kalau kita lihat ya, peperangan atau perpecahan salah sahabat, sahabat sampai terjadi perpecahan itu, pasti ada provokatornya. Pasti ada gerakan intelijen di bawah itu, pasti. Kenapa? Fahami yang perlu, masa itu kalau kita fahami sejarah ya, nanti kita akan tergambar. Kalau kita lihat ya, seperti Rasulullah, kemarin kan kita jadi ketika Rasulullah itu pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, di Madinah ada kabilah-kabilah Yahudi, 3 kabilah besar Yahudi, penguasa Madinah, ekonomi Madinah yang megang mereka. Datang Rasulullah, mereka diusir dari Madinah, karena mereka mengingkari perjanjian. Ada yang diusir, ada juga yang dihukum mati, seperti Bani Quraidah, karena mereka yaitu sokongkol dengan pasukan Ahzab untuk menghancurkan kaum muslimin. Akhirnya penggal lehernya mereka. Setelah itu sampai 3 kabilah semuanya diusir dari Madinah. Akhirnya mereka lari ke Khaybar. Sampai akhirnya terjadi peperangan Khaybar lagi, besar lagi. Orang Yahudi kalah. Setelah itu mereka pada lari ke Yaman. Berarti menunjukkan apa? Fahami di sini ya? Fahami ya? Dendamnya orang Yahudi kepada umat Islam itu dahsyat. Nggak main-main. Mereka memiliki dendam kesumat lah terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Ditambah lagi, zamannya Rasulullah, kemudian Abu Bakar, zaman Umar. Zaman Umar menghancurkan Persia. Sampai hancur Persia ini. Sampai hancur-hancuran Persia. Habis Persia dihancurkan sama Umar bin Khattab waktu itu. Sampai rajanya dibunuh. Kemudian sampai harta simpanan Persia dibawa ke negeri Islam. Sampai anak raja, putri raja menjadi tawanan perang. Setelah itu nanti sama Umar bin Khattab kan diberikan kepada Husain bin Ali. Nanti dari Husain bin Ali ini, yaitu dari Husain bin Ali sama perempuan ini, anak Persia ini, nanti semua keturunan Husain yang merupakan 12 imam, itu semuanya dari keturunan ini. Yaitu itu jasanya Umar. Itu jasanya. Tapi kenapa kok bencinya sama Umar luar biasa orang-orang Syiah ini? Karena mereka yang menghancur, Umar bin Khattab yang menghancurkan negara Persia. Orang Syiah itu mereka sangat memuji Persia mereka ini. Orang Iran. Persia itu kan Iran. Akhirnya apa? Dua agama ini atau dua negara ini mereka dendamnya sama Umar luar biasa. Ini sama Islam lahir. Sampai akhirnya kan nanti Fairuz atau kalau kita seringnya dinamakan dengan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Namanya kan Fairuz. Dia kan setelah itu kan dia dendam kesumat sama Umar bin Khattab. Sampai menyiapkan belati, pedang. Sampai akhirnya bisa membunuh Umar. Ditikam sama beliau. Jadi kalau kita perhatikan ya, Umar dibunuh sama orang Persia. Setelah itu Syiah muncul. Atau Syiah itu kan muncul. Yaitu nanti sampai akhirnya Uthman nanti terbunuh. Siapa provokatornya? Provokator demonstrasi besar-besaran Abdullah bin Sabah. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Setelah itu sampai akhirnya terjadilah perbedaan nanti antara Ali dengan para sahabat. Dengan Aisyah dalam perang Jamal. Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Itu semuanya konspirasi negara-negara hebat. Jadi negara-negara super power namanya negara Hidayah. Pintar sekali mengacaukan sebuah negara. Politik negara gampang diadu domba, dipecah belah. Mereka itu punya kekuatan sehingga mereka tinggal nyusup saja mereka bisa. Maka ada provokator. Sampai kalau kita lihat ya peperangan antara Ali dengan Aisyah. Ini kalau kita lihat sejarah. Kan Ali sama Aisyah itu kan berkumpul di sebuah tempat. Sampai akhirnya nanti kan terjadi perang namanya Perang Jamal. Yaitu onta. Karena berakhirnya perang, ontanya Aisyah jatuh. Ketika mereka sudah berhadapan dua pasukan ini, Ali ngutus utusan, Aisyah ngutus utusan. Utusannya rapat. Hasil rapatnya, mereka itu niatnya sama. Ali datang untuk mendamaikan kaum muslimin supaya tidak bertikai. Aisyah juga sama. Akhirnya mereka, loh, ngapain terus kita ribut di sini? Gitu. Kita tujuannya sama. Gitu. Akhirnya mereka sepakat berdua bahwa tidak akan terjadi peperangan lagi. Mereka setelah itu berdamai dan setelah itu mereka pulang. Sudah sampai Ali bin Abi Thalib mengumumkan, besok saya mau pulang. Akhirnya kata provokator-provokator ini, kalau dibiarkan Islam bersatu, hancur kita semua. Kita tidak bisa menghancurkan Islam. Akhirnya mereka rapat sendiri, provokator yang membunuh Uthman dulu. Uthman yang membunuh mereka, para pendemo itu kan yang membunuh Uthman. Ketika berhasil, mereka memecah kaum muslimin setelah itu. Kan. Akhirnya mereka dalam rapatnya mengatakan hasilnya, kita harus menyusup malam hari ini. Kalau malam ini gagal, Islam akan bersatu. Kalau bersatu, kita habis semua kita. Yaitu para provokator, intelijen, semuanya ketangkep semua kita. Karena Ali bin Abi Thalib kan mengatakan, kalau Islam sudah bersatu, siapa yang ikut membunuh Uthman, penggal lehernya. Dan semuanya kan provokator semua, intelijen semua di balik itu. Kan itu. Akhirnya kata mereka sepakat, mereka rapat, malam ini harus dipercerai-berikan kaum muslimin. Akhirnya apa strateginya itu? Maka pasukan ini provokatornya bagi jadi dua. Yang satu menyusup di pasukannya Ali, yang satu menyusup di pasukannya Aisyah. Malam hari ketika sedang istirahat, provokator yang dari Ali melempar anak panah atau menyerang malam hari pasukannya Aisyah. Yang pasukannya provokator yang menyusup di Aisyah menyerang pasukannya Ali di malam hari. Sehingga bangun-bangun Ali mengatakan, Aisyah pengkhianat, kita sudah sepakat malah menyerang kita di malam hari sedang istirahat. Aisyah juga sama. Ali bin Abi Thalib telah berkhianat menyerang kita yang sedang istirahat. Padahal kita sudah sepakat. Keluarlah pasukan yang besar, terjadi peperangan yang luar biasa. Dan ngerinya loh, kalau kita lihat sejarah ya, ngerinya itu. Ketika kaum muslim sudah berperang, provokatornya mundur. Apa yang mereka inginkan? Membunuh Aisyah. membunuh Aisyah yang mereka inginkan. Sehingga kaum muslimin dibuat ribut. Setelah ribut, mereka pasukannya mundur, ngejar Aisyah. Aisyah waktu itu naik di atas unta. Sampai dikepung Aisyah sama mereka, mau dibunuh. Ali tahu, melihat dari jauh Aisyah itu mau dibunuh sama mereka. Sampai saking banyaknya anak panah yang mengarah ke Aisyah, kata perulama itu sampai haudaj. Haudaj itu kayak dokar lah kalau kita itu. Kayak kalau zaman dulu kan haudaj itu taruh di atas unta. Bangunan untuk perempuan lah itu. Itu sampai kayak landak. Itu kalau landak itu maksudnya itu banyak sekali anak panah, tombak yang mengarah ke Aisyah. Sampai banyak sekali anak panah yang diarahkan mereka ke Aisyah. Ali bin Abi Thalib ketika melihat seperti ini, Ali mengutus utusan. Pasukan setianya. Kamu pergi ke sana, potong kakinya untanya Aisyah. Akhirnya berangkat ini pasukan itu, dipotong kaki untanya Aisyah, jatuh setelah itu untanya. Ketika jatuh, para provokator melihat atau merasa Aisyah sudah mati. Setelah itu mereka mundur. Rupanya ketika didatangi sama Ali, rupanya Aisyah nggak kena, tidak terkena anak panah. Rupanya masih hidup. Tapi anak panah itu mengarah ke haudatnya beliau. Setelah itu nanti kan sampai akhirnya nanti perang Siffin. Setelah perang Siffin, setelah itu kan mereka keluar. Dan mereka provokator semua. Maka itu peperangan Islam sekelas sahabat saja itu bisa diceraiberikan oleh provokator. Sehingga tidak mudah, apalagi Syiah. Syiah itu cerdas. Maka itu kan Syiah kan berjuang untuk mengembalikan kejayaan Persia. Sehingga apa? Dia ingin menjajah negara-negara yang dulu jajahan Persia. Seperti apa? Irak jatuh. Irak kan sudah jatuh. Kemudian setelah itu mulai masuk ke Yaman. Terus nanti negara-negara yang dulu termasuk kawasan Persia akan dikembalikan sama mereka. Strateginya apa? Ya mereka canggih strategi. Dihancurkan dulu anak-anak generasi muda. Dan yang lainnya lah strategi mereka itu. Dahsyat. Nggak main-main. Karena mereka pengen membalikan Persia lagi. Oleh itu intinya ketika senter berita-berita seperti ini tentang Ali bin Abi Thalib, maka banyak para sahabat dan para tabi'in yang klarifikasi kepada Ali. Wahai Ali, apakah benar sih kamu itu punya buku yang diberikan sama Rasul kepada engkau? Ali mengatakan nggak ada. Nggak ada. Kecuali, beliau mengatakan, kecuali saya punya tiga. Al-Quran, kemudian yang kedua tafsir dari beberapa ayat yang saya dengar dari Rasulullah. Kemudian ketiga, dan satu lembaran ini. Sebagian ulama mengatakan lembaran itu ditaruh di pedangnya Ali. Ditaruh di pedangnya Ali dan disimpan sama Ali. Lembarannya itu. Yaitu lembarannya apa? Lembaran isinya cuma tiga. Yang pertama tentang masalah jihad bagi orang yang membunuh. Kemudian yang ketiga, masalah membebaskan tawanan perang. Harus kita bebaskan. Kemudian yang ketiga, nanti Ali bin Abi Thalib mengatakan itu, yang ketiga itu berkaitan dengan kalau terjadi peperangan, pembunuhan lah. Orang muslim membunuh orang kafir. Orang muslimnya dihukum kisos enggak? Tidak. Tidak boleh dihukum mati orang muslim yang membunuh orang kafir. Itu saja isinya. Tapi menunjukkan apa? Di sini maksudnya babnya di sini itu, berarti penulisan ilmu itu sudah ada. Ali sudah punya tulisan. Karena Ali termasuk penulis. Ali kan termasuk penulis. Jadi nanti ada sahabat-sahabat yang memang ditugaskan untuk menulis. Karena mereka bisa menulis. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian sedangkan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkaitan dengan kasus pembunuhan satu orang dari Khuza'ah membunuh satu orang dari Bani Laits ketika ditaklukkan kota Mekah. Akhirnya Rasulullah marah. Orang yang membunuh dari kabilah Khuza'ah itu namanya, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan namanya Khiras bin Umayyah Al-Khuza'i. Sedangkan yang terbunuh dari Bani Laits itu namanya Ahmar. Akhirnya ketika terjadi pembunuhan itu, dan itu pembunuhannya itu di Mekah, maka Rasulullah khutbah tentang haramnya kota Mekah. Tidak boleh ditumpahkan darah. Tidak boleh, hatta binatang saja tidak boleh dibunuh. Apalagi manusia. Demikian juga hatta pohon-pohonnya pun tidak boleh ditebang. Kalau seandainya terjadi pembunuhan, terus bagaimana hukumnya kalau terjadi pembunuhan? Maka Rasulullah mengatakan, kalau terjadi pembunuhan, maka itu diberikan satu dari dua pilihan. Dikisos, atau yang kedua, membayar denda. Atau membayar namanya diat. Membayar diat. Setelah Rasulullah menyampaikan seperti ini, maka ada orang Yaman mengatakan, ya Rasulullah, tolong tulislah ceramahnya engkau. Setelah itu sama Rasulullah ditulis. Siapa orang Yaman yang tanya sama Rasulullah ini? Itu namanya Abu Syah. Abu Syahin. Namanya Abu Syahin. Yaitu dia meminta sama Rasulullah, kemudian dituliskan sama Rasulullah, diutus. Setelah itu datang orang Quraisy. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau idkhir seperti, hukumnya apa ya Rasulullah? Karena kan ikhir biasa kita potong untuk rumah kami. Lah siapa orang Quraisy yang bertanya? Ini kan tidak disebutkan dalam ayat itu. Orang Quraisy yang bertanya itu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah yang datang. Kan di waktu itu kan Abbas masuk Islam. Jadi subhanallah ya, ini kalau kita lihat ya, paman-paman Rasulullah itu ya. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Nabi, paman beliau masih hidup itu cuma 4. Paman yang masih hidup ada 4. Pamannya Rasulullah itu aslinya 9. Tapi semuanya meninggal ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi. Ketika beliau diangkat jadi Nabi, tersisa 4 orang. 4 orang terbagi jadi 2. Yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Yang 2 Muslim, yang 2 kafir. Yang kafir, ada yang kafir dan menjadi musuhnya Rasulullah, yaitu Abu Lahab. Ada yang kafir, tapi dia membela Rasulullah. Ya, Abu Talib. Walaupun dia kafir, tapi dia membela Rasulullah. Ada 2 pamannya Rasulullah yang masuk Islam. Hamzah, pertama-tama. Walaupun Hamzah masuk Islam, itu awal kali bukan karena ya dia itu masuk Islam. Bukan. Tapi karena fanatik kabilah. Karena fanatik kabilah. Jadi ketika Rasulullah itu ditampar sama Abu Jahal, ini Hamzah ini baru pulang dari berburu. Yaitu pulang dikabari orang, wahai Hamzah, apa kamu enggak tahu itu Abu Jahal mukuli Muhammad itu? Nanti Hamzah marah. Setelah itu didatangi itu Abu Jahal sedang berkumpul dengan tokoh-tokoh Quraisy. Datang kemudian ngambil busur panah, kemudian dipukulkan di mukanya Abu Jahal sampai keluar darah. Kemudian mengatakan, wahai Abu Jahal, kamu berani mukul keponakan saya, sepupu saya, keponakan saya itu. Kamu tidak tahu kalau saya itu masuk Islam itu. Saya sudah masuk agamanya dia. Wahnya tambah takut lagi Abu Jahal karena Hamzah masuk Islam. Setelah pulang, Hamzah pusing juga itu. Aduh, kenapa saya tadi ngomong seperti itu gitu. Akhirnya bingung karena dia masuk Islam bukan karena pengin masuk Islam bukan gitu, karena pengin menghardik Abu Jahal. Setelah itu lama-lama sampai akhirnya dia itu wes doa sama Allah Taala, wahai Tuhanku, jika memang ini memang kebaikan bagi saya, ya sudahlah, mudahkan saya. Akhirnya setelah itu datang ke Rasulullah, mengatakan, wahai Muhammad, kan keponakan dengan Rasulullah itu, wahai Muhammad, saya ingin tahu sih Islam itu apa. Walaupun juga pembela Islam, tapi dia itu kan gak tertarik masuk Islam waktu itu, karena kabilah saja kan itu. Akhirnya jelaskan masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam setelah itu, Hamzah. Kemudian nanti yang masuk Islam yang kedua itu adalah Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya Rasulullah, Abbas masuk Islam. Cuma Abbas masuk Islam di akhir-akhir, ketika kota Mekah ditaklukkan. Walaupun dia masuk Islam, bahkan Abbas ini ya ketika Rasulullah itu ada bayat Aqabah, yaitu bayatnya Rasulullah dengan orang-orang Madinah untuk siap menampung Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Itu kan yang menjaga Nabi Muhammad kan Abbas. Sampai Abbas yang ngomong ketika bayat mengatakan kepada orang-orang Madinah, wahai orang Madinah, kamu apakah sudah siap? Kamu menampung Rasulullah itu enggak main-main loh ini. Kalau kamu tidak mampu, sudah kamu enggak usah minta gitu. Biarkan Muhammad bersama kami, karena Muhammad aman di kabilah kami. Tapi kalau kamu mau minta Muhammad untuk datang ke negeri kamu, kamu harus siap mati kalian. Akhirnya setelah itu ya sudah siap mereka. Yang ngomong siapa itu? Abbas. Cuma sayangnya Abbas awal-awal enggak mendapatkan hidayah juga. Karena kabilah juga itu, karena kabilah. Tapi akhir-akhir nanti Abbas itu masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, dia itu setelah itu tanya ke Rasulullah itu. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan idkhir? Maka Rasulullah mengatakan, kecuali idkhir. Boleh, idkhir itu untuk dipotong boleh, karena dibutuhkan. Jadi kalau pohon yang dibutuhkan untuk dipotong, silakan dipotong, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak dibutuhkan, enggak dibolehkan. Motong pohon di Mekah tidak dibolehkan. Kemudian kalau hadis yang ketiga yang beliau bawakan, dibawakan oleh Bukhari berkaitan dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Ma min ashabi Nabi SAW ahadun aktsara hadithan anhu minni." Tidak ada seorang sahabat yang paling banyak hadisnya melebihi saya, kecuali Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As. Karena dia bisa menulis, saya tidak. Ya, jadi ceritanya gini. Ceritanya itu, Abu Hurairah, beliau itu sahabat yang akhir masuk Islam, yaitu termasuk sahabat yang akhir lah. 3 tahun saja bersama Rasulullah beliau itu. Cuma beliau itu hadisnya paling banyak. Hadisnya paling banyak. Kenapa? Karena beliau itu fokus bersama Rasulullah, tidak kerja beliau itu. Cuma sayangnya kekurangan beliau, beliau itu kurang dalam tulisan. Tapi secara hafalan, paling kuat, sahabat paling kuat hafalannya beliau. Karena Abu Hurairah mendapatkan doa, nanti akan dibawakan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari akan menyebutkan doa Rasulullah kepada Abu Hurairah supaya hafalannya tidak pernah lupa. Sampai akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Cuma sayangnya beliau itu tidak menulis. Sehingga hadis yang beliau miliki disimpan dalam hati. Cuma tulisan tidak. Lah ada sahabat yang fokusnya itu menulis, karena dia termasuk pakarnya penulis di zaman sahabat, namanya Abdullah bin Amr bin As. Penulis wahyu, tapi dia bukan hanya wahyu yang ditulis, dia juga termasuk menulis hadis. Maka itu kalau dilihat ya, tulisan yang mengumpulkan hadis Rasulullah pertama kali yang paling kuno itu adalah tulisan dari Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat. Itu sebagai contoh yang mencontohkan bahwa hadis itu harus ditulis, itu pertama kali beliau. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, itu diwariskan kepada anaknya, anak-anaknya, sehingga sampai tulisannya itu ada. Lah maksudnya Abu Hurairah ketika mengatakan bahwa tidak ada sahabat yang paling banyak hadisnya kecuali Amr bin As. Maksudnya di sini Abdullah bin Amr, maksudnya itu dalam tulisan, bukan dalam hafalan. Kalau hadisnya secara hafalannya, yo jauh sekali. Maksudnya itu jumlah hadisnya Abu Hurairah dibandingkan dengan Abdullah bin Amr bin As, jauh sekali hadisnya. Lebih banyak Abu Hurairah, jauh sekali. Gitu. Cuma maksudnya ucapan di sini, tidak ada yang paling banyak hadisnya kecuali Amr bin Abdullah bin Amr, itu maksudnya dalam tulisan, bukan dalam hafalan. Lah, nanti kalau kita perhatikan ya, kenapa kok banyak para sahabat itu yang mereka itu bukan menyampaikan riwayat gitu loh. Yaitu, kenapa kok sahabat yang paling banyak riwayat itu Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Karena mereka itu orang-orang yang fokus ngajar setelah itu. Jadi ada nanti orang-orang yang fokus ngajar, didik orang. Sehingga setelah Rasulullah meninggal dunia, ya dia duduk di masjid ngajari orang. Lah yang paling banyak ngajari orang itu adalah Abu Hurairah. Sampai dicatat oleh para ulama, dikumpulkan siapa saja yang pernah mengambil riwayat dari Abu Hurairah. Kata Imam Bukhari, tercatat 800 orang. 800 orang dari tabi'in yang pernah mengambil hadis dari Abu Hurairah. Kenapa seperti itu? Karena dia fokus. Dia itu fokus untuk menyampaikan riwayat, sehingga paling banyak riwayatannya. Dan itu banyaklah, banyak sekali alasan kenapa Abu Hurairah itu, dia itu yang paling banyak riwayatannya itu, nanti banyak dibahas oleh banyak para ulama seperti itu. Setelah itu kan beliau dicaci maki sama orang. Abu Hurairah, baru 3 tahun masuk Islam. Nabi Muhammad setelah itu meninggal dunia. Kok hadisnya paling banyak? Maka beliau mengatakan, kalian mencela Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah sendiri itu. Karena dia itu hadisnya paling banyak. Maka saya katakan, para sahabat mereka pada kerja, para sahabat ada yang sibuk, dan yang kalau saya nggak ada kesibukan, saya masuk Islam, saya tinggalkan semua pekerjaan saya, dan saya tidak hidup kecuali bersama Rasulullah. Rasulullah kemana saja saya ikuti. Sampai saya itu yaitu merekam semua apa yang dimiliki sama Rasulullah itu, saya rekam semua itu. Dan malamnya saya hafal. Sampai Abu Hurairah itu kalau tidur kan terlalu malam itu, yaitu sambil larut. Saking pengen hafalnya hadisnya Rasulullah itu, sampai Rasul kan memberikan wasiat. Wasiatnya apa? Sholat witir sebelum tidur. Nasihat khusus kepada Abu Hurairah. Kemudian hadis yang keempat yang berkaitan dengan Rasulullah ketika mau meninggal dunia, minta sebuah buku untuk ditulis wasiat. Akhirnya terjadi perbedaan. Yang dimaksud dengan perbedaan di sini, maksudnya itu, apakah kita tunaikan permintaan Rasulullah pada Rasulullah sudah seperti itu, sakit-sakitan atau tidak? Kalau Umar mengatakan jangan, kasihan Rasulullah itu. Bukan Umar bin Khattab itu tidak peduli dengan beliau, peduli, cuma kasihan kalau disuruh mencatat lagi Rasulullah itu. Kenapa? Karena alasannya Umar, apakah Al-Quran nggak cukup gitu untuk sebagai wasiat kita kan itu. Sehingga kalau Umar mengatakan jangan. Sahabat yang lain mengatakan, ya, kita butuh wasiat. Terakhirnya Rasulullah sebelum meninggal dunia, akhirnya terjadi keributan. Ketika terjadi keributan, akhirnya Rasulullah mengatakan sudah, nggak ada wasiat. Tidak ada wasiat. Setelah itu Rasulullah nanti meninggal dunia, dan Rasulullah tidak meninggalkan wasiat terakhir. Tidak meninggalkan wasiat terakhir. Kenapa? Karena kondisinya tadi, perbedaan para sahabat dalam masalah itu. Bukan berarti Umar bin Khattab itu tidak terima dengan wasiat Rasul. Kenapa? Karena nanti dari sini, hadis ini sering dipakai oleh orang-orang Syiah untuk mencela Umar. Kata mereka memang Umar itu politikus yang, kalau bahasa kasarnya lah, politikus tengik lah istilahnya itu. Politikus yang sangat keji. Sehingga bahwa dia itu rakus dengan jabatan, dengan cara apa? Nabi Muhammad yang ingin memberikan wasiat terakhir saja tidak dibolehkan. Kenapa? Sebenarnya itu kata mereka, kata Syiah ini. Nabi Muhammad ingin memberikan wasiat bahwa nanti yang mau jadi pemimpin setelah saya itu Ali. Tapi Umar tahu, kata dia itu. Umar itu tahu, ini katanya Rasul. Umar tahu. Sehingga Umar tidak mau kalau yang menjadi pemimpin itu Ali setelah itu. Sehingga bahwa Umar itu sengaja merampas hanya Ali bin Abi Thalib. Itu doktrinnya mereka. Doktrinnya mereka. Dan nanti fahami juga ya, orang-orang Syiah, mereka itu juga membaca hadis. Mereka itu juga membaca hadis. Dan mereka akan mengumpulkan hadis-hadis yang seperti ini. yang seakan-akan hadis ini ya mencela, ya menyudutkan Umar, Abu Bakar dan yang lain. Sampai saya itu kaget juga itu, sampai saya kaget. Pernah saya itu masuk ke sebuah toko buku besar lah itu. Saya baca-baca di situ buku-buku apa, kadang-kadang antar anak beli buku itu. Sampai ada sebuah buku yang saya itu lihat 40 hadis pilihan. Wah, ini buku apa ini kan itu. Saya lihat, setelah itu saya lihat penulisnya, Masya Allah, penulisnya orang Syiah. Tokoh Syiah di Indonesia yang sudah meninggal dunia. Tokoh Syiah. Dia bisa menulis 40 hadis pilihan itu. Akhirnya saya penasaran kan, tak baca sedikit, Masya Allah memang orang Syiah ini. Mereka cari hadis-hadis yang menyudutkan sahabat. Dicari, dikumpulkan, setelah itu dijelaskan sama mereka, loh ini loh sahabatnya Rasulullah itu, Abu Bakar itu seperti ini, Aisyah itu seperti ini. Itu. Dan hadisnya sahih. Itu. Maka itu enggak main-main mereka. Mereka bukan orang bodoh. Orang Syiah bukan orang bodoh, sehingga mereka itu mendoktrin manusia tanpa hujah. Enggak, mereka juga punya hujah. Maka itu hati-hati, menghadapi mereka itu enggak mudah. Tidak mudah, karena mereka punya, ya, mereka itu juga mendalami sunnah juga mereka. Mendalami sunnah, dan mereka pelajari bagaimana menghancurkan sunnah itu, bagaimana mereka juga tahu strateginya. Maka tidak mudah, maka itu banyak negara-negara yang sekarang berjatuhan. Sekarang banyak berjatuhan, dan diambil sama mereka, karena mereka itu tahu bagaimana menghancurkan sebuah negeri. Bagaimana mereka menghancurkan sebuah negeri itu tahu mereka. Karena negara adidaya, namanya negara adidaya itu kan pintar sekali mengobok-obok negara. Dan mereka punya proyek seperti kalau seandainya Irak yang kuat saja, zamannya Saddam Hussein jatuh juga. Dan sekarang mereka kuasai Irak. Kuasai Lebanon jatuh juga. Demikian juga sekarang Suriah jatuh juga. Dan banyak negara yang berjatuhan di tangan mereka. Apalagi Indonesia. Dan mereka punya misi besar di Indonesia. Nah, itu sampai ada beberapa informasi bahwa narkoba penyusup atau yang memasukkan narkoba terbesar, negara terbesar itu Iran. Iran. Cuma selama ini tertutupi informasi. Banyak orang itu mengatakan negara terbesar pemasok narkoba itu Cina dan yang lainnya. Tapi tidak. Rupanya hasil dari beberapa intelijen itu mengatakan bahwa pemasok narkoba terbesar di Indonesia itu Syiah. Jadi mereka menghancurkan generasi dengan narkoba, dengan nikah mut'ah, dan yang lainnya. Coba hancur setelah hancur-hancuran, nanti mereka akan datang menguasai. Jadi enggak main-main mereka. Jangan dianggap remeh. Kalau Yaman, yang Yaman itu ya, Syiah itu kecil sekali. Syiah itu kecil di Yaman itu. Mayoritas ya Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Karena dakwah yang mobil itu kemana-mana. Syiah itu cuma satu kota, itu pun enggak semua Syiah gitu. Mereka itu punya satu kota Syiah, namanya Sodah. Di tengah pusat kota, ada pondoknya Syiah mobil. Sedangkan kota-kota yang lain enggak ada namanya Syiah. Ahlussunnah semua. Sekarang bisa menguasai negara. Bisa menguasai negara. Bahkan sekarang bukan hanya menguasai saja. Menguasai negara, ekonomi mereka ambil, bukan hanya itu. Semua kurikulum sekolah dirubah semua. Dan akhirnya disusupkan Syiah semua ke kurikulum negara. Dan itu gak main-main. Setingkat Yaman loh maksudnya itu. Yaman di mana dakwah sunnah berkembang pesat. Pondok pesantren banyak sekali. Itu pun hancur juga. Apalagi cuma Indonesia. Indonesia lebih mudah bagi mereka daripada Yaman. Ya, sampai di sini. Pembahasan kita nanti kita masuk di pembahasan yang lain. Apa penyebab terjadinya Perang Jamal? Perang Jamal itu karena salah faham antara Ali dengan Aisyah dalam menyikapi Uthman bin Affan yang terbunuh. Nah, jadi perang itu, intinya perang itu masalahnya di mana itu? Masalahnya di pembunuhan Uthman. Bagaimana cara menyikapi pembunuh Uthman? Karena orang yang membunuh Uthman, yang demo besar-besaran, mereka semuanya ngeblok ke pasukannya Ali. Ini jadi fitnah kan seperti itu. Jadi mereka membunuh Uthman dengan cara yang paling keji, setelah itu mereka datang kepada Ali, membaiat Ali jadi pemimpin. Setelah itu mereka masuk di pasukannya Ali semua. Nah, terjadilah perbedaan di situ. Kalau Ali pendapatnya, satukan dulu negeri Islam, setelah kita satukan, baru kita kisos para pembunuh Uthman. Sedangkan Muawiyah, demikian juga Aisyah, enggak seperti itu. Bagaimana wahai Ali kalau seandainya kita kisos dulu, kita tangkap orang-orang yang membunuh Uthman, setelah itu baru nanti ketika sudah selesai, kita membaiat satu pemimpin. Nah, akhirnya terjadi perbedaan di situ. Bukan Aisyah itu merebut kekuasaan Ali, bukan. Bukan Muawiyah itu merebut juga kekuasaan Ali, bukan. Ini cuma salah faham. Tetapi kesalahfahaman ini, perbedaan ini, ya sama provokator dimanfaatkan. Dan mereka tahu bagaimana menggoreng sebuah perbedaan pendapat itu mudah bagi mereka. Karena orang-orang intelijen itu paling fahamlah orang-orang seperti ini. Sehingga bahwa ini murni, ini kesalahpahaman. Dan itu istihadiah mereka. Dan Rasulullah sudah mengabarkan. Rasulullah sudah mengabarkan, perang Jamal sudah dikabarkan sama Rasulullah. Demikian juga perang Siffin sudah dikabarkan sama Rasulullah. Dan itu akan terjadi. Pasti terjadi. Maka akan terjadi. Ya, sampai sini. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.